Ya, ini terjadi feedback, jadi saya mohon kepada Anda yang sedang menelpon kami, tolong TV-nya dikecilkan, Pak, suaranya, volumenya, dikecilkan sampai habis, dan mohon diberitahu dengan Bapak atau Ibu siapa dan berada di mana. Silakan, Bapak. Silakan. Halo. Ya, halo. Yes, Bapak. Halo. Selamat malam. Silakan, Pak, dengan Bapak siapa, berada di mana, dan pertanyaannya langsung saja, Pak. Halo. Saya dari Bapak Saiful Surabaya. Yes, Pak Saiful, terima kasih. Selamat malam, Pak Saiful. Silakan, ya, Pak, pertanyaannya. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Yap. Waduh. Pertanyaan saya ini, barusan saya menonton televisi, yang mungkin agak, mungkin masuk dalam pembahasan Pak Mario, ya. Silakan, Bapak. Menteri-menterinya Pak SBY yang sekarang, pembantu-pembantunya itu kan kayaknya mau dinaikkan gajinya itu, Pak. Padahal ya, saya bisa ya, mengerti tak maksud Bapak. Ya itu, Pak, mohon penjelasannya. Gitu ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Mohon komentarnya, Pak Mario. Pak Saiful dan sahabat Indonesia yang super, impian saya adalah Indonesia ini menjadi negara di mana para pejabatnya tidak usah dibuktikan salah untuk diganti. Tidak pantas saja sudah seharusnya cukup. Karena berapa banyak biaya, tenaga, dan perhatian yang dibuang hanya karena kita membuktikan orang salah. Kepantasan itu juga masukan bagi para pejabat. Mungkin benar alasan dari kenaikan gaji itu mungkin benar. Tetapi rakyat merasa itu tidak peka. Jadi kalau sudah pangkatnya tinggi dan sudah lumayan kaya, ditunda sebulan dua bulan sampai pengertian di publik itu lebih ramah, kan tidak apa-apa. Iya toh? Tetapi ada orang yang bertanya-tanya, mengapa kok orang terus membuat kesalahan di masa dia seharusnya lebih hati-hati? Apakah itu ketidakhati-hatian atau Tuhan sedang menutup orang dengan dinding yang membuatnya tidak tahu melakukan kesalahan? Perhatikan itu. Apakah perhitungannya sedang dikentalkan? Harusnya kita lebih peka. Itu. Super sekali, Pak Mario. Kita break dulu sejenak, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tentu jadi Mario Teguh, Golden Way.